Kemudian juga dalam surah Al-Muzammil ayat 14 Allah berfirman, "Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila." Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncang, yang menjadilah gunung-gunung itu tumpukan pasir yang berterbangan. Kemudian juga di dalam surah At-Takwir Allah berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat." Allah berfirman, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan dan tidak diperdulikan dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan dan apabila lautan dipanaskan dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan dan setiap orang tahu tentang apa yang dilakukan pada waktu di muka bumi ini. Kemudian juga dalam surah Al-Infitar Allah berfirman, "Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang mereka telah kerjakan dan apa yang mereka telah lalaikan. Kemudian juga dalam surah yang sama, surah Al-Fintar ayat 19, Allah berfirman, dari mulai ayat 17 sampai 19, "Wama adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah." Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Insyiqaq Allah berfirman, "Idza as-sama'u syaqqat wa adinat rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat." Apabila langit terbelah dan patuh kepada Rabbnya dan sudah semestinya langit itu patuh apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada dalamnya dan menjadi kosong semuanya. Kemudian juga dalam surah Al-Fajr ayat 23 Allah berfirman, "Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra." Dan apabila hari itu diperlihatkan neraka jahannam dan pada hari ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi peringatan itu baginya. Kemudian juga dalam surah yang antum sudah hafal, yaitu surah Al-Zalzalah dan surah Al-Qari'ah. Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasrun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dengan dahsyat, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini jadi seperti ini? Pada hari itu, bumi akan menceritakan tentang beritanya. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka tentang balasan pekerjaan mereka pada waktu di muka bumi ini. Barang siapa yang beramal sekecil apapun dari perbuatan yang baik, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun dari perbuatan yang jelek, dia pasti akan melihatnya. Kemudian juga dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabtut wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti gulu yang dihamburkan. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentang datangnya hari kiamat, hari yang sangat mengerikan, yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu Yaumul Faza'il Akbar, pada hari ketakutan yang amat besar. Ketakutan yang amat besar. Kita akan membahas tentang Yaumul Akhir. Sebelum kita bahas tentang Yaumul Akhir, kita bahas yang berkaitan tentang kematian, yaitu tentang fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Sebelumnya yang berkaitan tentang itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, dan juga dijelaskan dalam syarahnya. Jadi tentang fitnah kubur ini, kita wajib meyakini tentang adanya fitnah kubur, yaitu manusia akan ditanya ketika dia meninggal dunia, akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Yang pertama, tentang siapa Rabbmu. Yang kedua, tentang siapa Rasulmu. Yang ketiga, yaitu tentang apa agamamu. Jadi fitnah kubur ini wajib kita imani tentang adanya. Dan orang-orang yang beriman akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, Allah berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi orang yang beriman itu akan dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjawab tiga pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, di alam barzakh. Jadi akan ditanyakan oleh malaikat, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang-orang yang beriman akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat, sehingga ia bisa menjawab, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab, hah, saya tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Maka dipukullah ia dengan satu batang besi, sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya yang bisa didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan jin. Dan seandainya manusia mendengarnya, niscaya ia akan jatuh pingsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Hakim, dari sahabat Bara bin Azib dengan sanad yang hasan. Jadi yang pertama tentang adanya fitnah kubur, ini wajib kita imani. Kemudian tentang adanya azab kubur, tentang adanya azab kubur, bahwa kita wajib mengimani tentang adanya azab kubur. Dan riwayat-riwayat tentang adanya azab kubur sahih. Bahkan kalau dikumpulkan semua sahabat yang meriwayatkan yang mencapai derajat mutawatir tentang adanya azab kubur. Dan kita selalu minta kepada Allah agar kita diselamatkan, dilindungi dari azab kubur. Menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kalau seandainya kita minta kepada Allah perlindungan azab kubur, sedangkan azab kubur tidak ada, ya sia-sia. Nabi menyampaikan yang disuruh kita berlindung dari azab kubur. Ya tentang adanya azab kubur, riwayatnya sahih. Nabi SAW, contoh yang konkret, Nabi pernah melewati dua kubur. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, melewati dua kubur, kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah tentang azab itu, diperdengarkan oleh Allah. Dan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, dua orang ini disiksa di kuburnya dengan perbuatan mereka, yaitu berbuat dosa besar. Yang satu disiksa dengan sebab dia tidak membersihkan dirinya dari kencing. Yang kedua disiksa dengan sebab dia mengadu domba, suka menghasut, mengadu domba di antara kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tentang adanya azab kubur, riwayat-riwayatnya banyak sekali. Nabi juga bersabda, azabul qabri haqqun, azab kubur itu hak. Kemudian juga hadis yang pertama saya baca tentang menghindari diri dari fitnah dajjal, yang kita baca setiap hari sebelum salam dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Masihid Dajjal. Jadi kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan azab kubur ini mengerikan. Makanya kita disuruh berlindung, dan Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk berlindung dari azab kubur. Dan azab kubur ini hakiki akan mengenai ruh dan jasad. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa azab kubur itu akan mengenai ruh dan jasad. Dan tentang kematian, berbagai macam bentuk kematian bagi Allah itu semuanya mudah. Semuanya mudah bagi Allah. Untuk mengumpulkan tulang-tulang yang sudah hancur bagi Allah itu sangat mudah. Kemudian Allah azab lagi. Dan terus seperti itu. Dan azabnya orang kafir yang berbeda dengan azabnya kaum muslimin yang berbuat dosa besar. Jadi azab kubur ini ada dan kita wajib mengimani tentang adanya azab kubur. Kemudian setelah itu adanya nikmat kubur. Adanya nikmat kubur. Ya, tentang adanya nikmat kubur yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati syahid, yang dia berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dengan ikhlas, maka dia akan merasakan tentang nikmat kubur, akan diluaskan kuburnya. Dan ini kita wajib mengimani yang gaib ini. Dan jelas alamnya berbeda dengan alam kita. Jadi akal dalam hal ini wajib tunduk. Akal itu wajib tunduk dan mengimani. Jadi akal ini wajib tunduk kepada wahyu. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang kiamat ini. Tentang kiamat disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fitan An-Nihaya fil Fitan wal Marahim itu menyebutkan lebih dari 80 nama tentang kiamat itu. Disebutkan 80 nama tentang kiamat, menunjukkan tentang besarnya masalah kiamat ini. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu tentang kiamat, yang disebutkan tentang yaumul qiyamah, yaumul din, yaumul khulud, yaumul khuruj, yaumul hasrah, ad-darul qarar, darul akhirah, yaumut taghabun, dan yang lainnya. Puluhan nama tentang kiamat menunjukkan pentingnya kita mengimani tentang hari itu. Yang menunjukkan tentang dahsyatnya hari itu, yaitu hari kiamat. Yang kita wajib mengimani tentang kiamat. Dan ayat-ayatnya sudah saya bacakan, bagaimana dahsyatnya kiamat itu, yaitu langit ini akan digulung, matahari ini akan dihancurkan oleh Allah, langit akan terbelah, bintang-bintang berjatuhan, kemudian laut dipanaskan oleh Allah, langit terbelah, dan yang lainnya. Dan pada hari itu semua manusia akan mempertanggungjawabkan tentang diri mereka masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Dan hari itu dikatakan oleh Allah sebagai hari yang sangat sulit. Fadzalika yauma idzin yaumun 'asir. Pada waktu itu, waktu datangnya kiamat merupakan hari yang sangat menyulitkan. Yaumul karb, yaumul 'asir, yang sangat menyulitkan. Dan manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Kita akan bahas. Jadi yang pertama tentang fitnah kubur, yang kedua tentang azab kubur, yang ketiga tentang nikmat kubur, yang keempat tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Jadi akan ditiup nanti sangkakala, akan ditiup oleh malaikat Israfil, oleh malaikat Israfil ditiup sangkakala, dan orang keluar dari kuburnya menuju Rabbul Alamin. Yang pertama hancurnya semua yang ada dunia ini akan hancur, kemudian ditiup lagi sekali lagi, manusia bangkit dari kuburnya menuju Rabbul Alamin. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68. Dalam surah Az-Zumar ayat 68 Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fasa'iqa ma wa nufikha fis-suri fasa'iqa ma fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Jadi roh-roh ketika itu akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing. Maka bangkitlah manusia dari liang kuburnya untuk menghadap Allah Rabb alam semesta. Mereka bangkit dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkitan. Matahari dekat dengan mereka, peluh keringat mereka bercucuran membasahi tubuh mereka. Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah Ta'ala hufatan uratan ghurla." Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun dan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, arti dalam keadaan telanjang tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak disunat, tidak dihitan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, dia malu sebagai wanita, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dikumpulkan semua laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang, melihat sebagian kepada yang lainnya?" Kata Nabi, "Al-amru ashad," urusan pada hari itu sangat mengerikan, sangat dahsyat urusan pada hari itu. Jadi gak ada lagi orang akan berpikir untuk melihat kepada yang lain. Semuanya tunduk dan semuanya takut akan memperdangjawabkan tentang apa yang dilakukan pada waktu di muka bumi ini. Maka itu yang dikatakan oleh Allah, "Yaumul faza'il akbar," pada hari ketakutan yang sangat besar, hari kiamat itu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Dan matahari itu dekat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tudna syamsu yaumal qiyamati qadra milin." Hari kiamat itu, pada hari kiamat, matahari itu akan didekatkan kepada manusia qadramil, yaitu qadramil, kurang lebih 1 mil. Manusia, matahari itu akan didekatkan oleh Allah pada hari kiamat itu qadramilin, kurang lebih 1 mil. Kemudian pada hari itu manusia akan terendam dengan keringatnya, akan terendam dengan keringatnya. Wayul jimuhumul arak, mereka akan terendam oleh keringatnya. Jadi ada yang keringatnya itu sampai kepada kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang sampai dia terendam oleh keringatnya sendiri pada hari itu. Dan ini kekuasaan Allah SWT, dikumpulkan di padang yang luas, padang mahsyar, dan manusia akan terendam dengan keringatnya tergantung daripada dosa-dosa dan amal yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian ada juga di antara mereka yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Ada juga di antara mereka yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya disebutkan 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, penguasa yang adil, seorang anak muda yang tumbuh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, yaitu seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Artinya dia keluar, dia terus berusaha untuk kembali lagi ke masjid, untuk selalu beribadah di masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling cinta, mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah pun karenanya. Kemudian yang kelima, seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah, yang dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangannya yang kanan. Yang ketujuh, yaitu orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, bukan berjamaah. Ya, bukan berjamaah, karena Nabi tidak mencontohkan berzikir berjamaah. Yaitu seorang yang berzikir dengan sendiri. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah di saat sendiri, di saat sepi, dan mengalir air matanya. Itu termasuk orang yang dilindungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang lainnya lagi, orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada yang terendam dengan keringatnya, ada yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat itu manusia ingin segera, cepat dihisab, dihitung tentang amal-amal mereka, karena sangat panas matahari, tingginya 1 mil yang sangat panas luar biasa, dan mereka letih pada hari itu. Berbeda dengan dunia, 1 hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun di muka bumi ini. Kemudian mereka datang kepada para nabi, kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa. Semua nabi-nabi mengemukakan tentang uzurnya, bahwa saya pernah berbuat salah, saya pernah berbuat khilaf, saya pernah berbuat dosa, semua begitu nabi. Sampai Nabi Isa juga memberikan alasan demikian. Akhirnya menunjuk semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah dengan sujud yang lama. Kemudian setelah sujud yang lama memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sak, sal tu'ta, syafi' tushaffa'." Angkatlah kepalamu, mintalah, kamu akan dipenuhi permintaanmu. Dan mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Nah, kemudian dilakukan perhitungan yang selanjutnya, yaitu yang keenam adanya, yang kelima, yang keempat, ditegakkannya timbangan, ditegakkannya mizan. Jadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditegakkannya timbangan. Ditegakkannya timbangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yang kita wajib mengimani bahwa timbangan itu benar-benar timbangan dan mempunyai 2 daun timbangan. Tentang masalah ini diingkari oleh Mu'tazilah. Termasuk juga tentang tanda-tanda kiamat diingkari oleh Mu'tazilah. Ditegakkannya timbangan, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Jadi ditegakkannya timbangan, dan semua akan ditimbang oleh Allah, yang baik dan yang buruk. Dan dosa-dosa seorang hamba yang dilakukan di muka bumi, dia akan lihat dan ditimbang nanti pada hari kiamat, seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Di antaranya ada yang disebutkan yang berat timbangannya, yaitu orang yang mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di samping dia pernah berbuat dosa dan maksiat, yang dosa dan maksiat pada hari kiamat nanti ditampakkan oleh Allah dalam bentuk yang konkret, ditampakkan, disebutkan oleh Rasulullah, yaitu ditampakkan dosa yang dia perbuat di muka bumi ini diumpamakan seperti satu ember dia berbuat dosa, dan itu ada 99 ember yang dia sudah menduga dirinya akan binasa. Kemudian Allah mengeluarkan catatan dari kalimat syahadat yang pernah diucapkan di muka bumi ini, yang dia yakini, yang dia pahami, dan dia amalkan. Kemudian ditimbang, di dua daun timbangan ini ditimbang kalimat syahadat yang terkenal dengan hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah, ditimbang, maka yang paling berat ini. Ini 99 ember, setiap ember dari kesalahannya sejauh mata memandang. Tapi dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka yang berat ini dua kalimat syahadat yang dia pernah ucapkan di muka bumi, yang dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ditimbang nanti, para ulama berbeda pendapat tentang masalah timbang. Apa yang ditimbang? Apakah amal? Apakah orangnya? Ataukah buku catatan amal itu? Yang perlu antum ingat, di antara yang paling berat nanti timbangannya pada hari kiamat, yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu tauhid kepada Allah. Yang paling berat timbangannya pada hari kiamat, tauhid kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini berat timbangannya pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu akan berat timbangannya pada hari kiamat. Makanya kita harus berusaha untuk mengkaji dan mempelajari tentang tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sebab dengan tauhid kita, yang kita tidak berbuat syirik, insya Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sekian banyak yang pernah kita lakukan setiap hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Allah berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituha La ataitu ka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi orang yang datang kepada Allah nanti pada hari kiamat dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, maka Allah akan memberikan ampunan meskipun dia berbuat dosa dengan sepenuh bumi. Ini luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah. Dan seorang muslim tidak boleh sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Seorang muslim tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau seandainya dia pernah berbuat dosa dan maksiat, dia segera bertaubat kepada Allah. Segera dan selalu bertaubat kepada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa dia nanti pada hari kiamat. Dan dia harus belajar dan mengkaji tentang tauhid ini dan melaksanakan dalam kehidupannya. Dia harus beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon tolong hanya kepada Allah, kemudian memohon tolong dalam keadaan sulit hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, kemudian dia tawakal hanya kepada Allah, bertaubat hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Semua bentuk ibadah dia lakukan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Orang-orang yang bertauhid kepada seperti ini, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan beratkan timbangannya pada hari kiamat nanti. Kemudian diantaranya lagi yang berat timbangannya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah termasuk orang yang berat timbangannya pada hari kiamat. Dan takwa menurut penjelasan Talak bin Habib yang dikatakan takwa, definisi takwa, anta'amala bita'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata Talak bin Habib rahimahullah, yang dikatakan takwa itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan ganjaran dari Allah, dan engkau meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah. Jadi takwa yang sering diberikan definisi oleh kaum muslimin, yang sering diberikan definisi oleh para ulama, yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Tapi yang harus diingat tentang takwa ini, bahwa takwa itu kita bisa mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya harus kita menuntut ilmu syar'i untuk bisa mencapai takwa kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Ya bagaimana mungkin kita akan bisa mencapai takwa kepada Allah dalam keadaan kita tidak mempelajari tentang Islam ini? Tidak tahu yang ma'ruf, tidak tahu yang mungkar, tidak tahu tauhid, tidak tahu syirik, tidak tahu sunnah, tidak tahu bid'ah, tidak tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil. Bagaimana akan bisa mencapai takwa? Jadi dia harus belajar dan harus menuntut ilmu sehingga dengan itu dia bisa tahu tentang takwa, untuk bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhkan larangannya. Yang kedua, untuk mencapai takwa kepada Allah, yaitu dia harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Siapapun tidak akan bisa mencapai takwa tanpa dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Siapa saja, apakah dia orang awam, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, tidak akan bisa mencapai takwa selama-lamanya kalau dia tidak mewujudkan tauhid kepada Allah dalam kehidupannya dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi untuk mencapai takwa, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Bab takwa ini nasihat atau wasiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, dan juga nasihat para sahabat kepada kita semuanya. Kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Makanya yang paling berat nanti timbangannya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian diantaranya lagi yang paling berat timbangan pada hari kiamat, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itu juga termasuk yang paling berat timbangan pada hari kiamat. Nah, tentang akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Ya, akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah, dan ini juga merupakan nasihat kepada Allah. Bagaimana kata Nabi, ad-dinu nasiha, agama ini nasihat kepada siapa? Kepada Allah. Nasihat kepada Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah, dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim ketika dia berbicara tentang akhlak yang mulia, disuruh dia berakhlak yang mulia, pertama kali ya kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan selalu berzikir kepada Allah dan husnul dzan kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan kita harus beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu kita mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Yang disilakan oleh para ulama, ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Jadi itu akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita kalau sebagai seorang muslim mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kita wajib ittiba', wajib mengikuti Rasulullah, dan tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan cinta kepadamu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Ali Imran ayat 31. Kemudian akhlak kepada manusia. Yang pertama kali kalau kita bicara akhlak kepada manusia, yaitu akhlak kepada orang tua kita. Kalau kita disuruh untuk berakhlak yang mulia, dan Nabi memuji tentang orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian orang yang mempunyai akhlak yang mulia, berat timbangannya pada hari kiamat. Ya, pertama kali akhlak kita kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua. Para Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, pertama kali yaitu kepada kedua orang tua kita. Kita harus mempunyai akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki kepada orang tua. Ini termasuk yang dilarang. Allah menyuruh kita berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Tentang birrul walidain ini termasuk akhlak yang mulia dan akan memasukkan seorang anak ke dalam surga. Sedangkan kalau anak itu dia durhaka, maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Nabi menyebutkan tentang tiga dosa yang paling besar. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga yaitu menjadi saksi palsu. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu akan menghalangi dia untuk masuk surga. Termasuk anak yang tidak masuk surga yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka antum perhatikan, kalau antum pernah berbuat salah kepada orang tua, segera mohon maaf kepada orang tua, minta ampun kepada Allah, dan berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hidup ini. Banyak ayat-ayat menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahkan kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu pun juga, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Tidak boleh berkata uf, wala takullahuma uffin, wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan kamu berkata ah pada orang tua. Janganlah kamu menengking orang tua, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, termasuk amal-amal yang paling utama, afdalul a'mal, amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah, salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Itu diantara amal-amal yang paling utama. Makanya kita harus perhatikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. So, berbuat baik kepada istri, kata Nabi, khairukum khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang akhlak yang sempurna, yaitu orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Kemudian juga kepada anak, kepada tetangga, dan kepada umumnya kaum muslimin. Ya, di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, haya, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia, malu. Dan malu ini harus pada tempatnya. Sebab kata Nabi, al-haya kulluhu khairun. Haya itu, malu itu semuanya baik. Dalam riwayat yang lain, al-haya khairun kulluhu. semuanya baik. Dan malu, yaitu malu untuk berbuat maksiat. Kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Malu kalau melanggar syariat, itu malu. Malu umpamanya melanggar syariat, malu kita tidak melakukan kewajiban kepada Allah. Malu kita kalau kita menipu. Malu kalau kita melanggar. Malu kalau kita berbuat kefasikan. Itu malu yang benar. Seperti wanita juga malu dia kalau auratnya terbuka, auratnya terlihat oleh orang lain, itu malu, itu harus malu. Tapi kalau umpamanya sholat berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Menuntut ilmu malu, bukan pada tempatnya. Sedekah malu, bukan pada tempatnya. Menunaikan ibadah haji dan umrah malu, bukan pada tempatnya. Memakai jilbab malu, bukan pada tempatnya. Maka dalam menuntut ilmu tidak boleh kita malu. La yata'allamul ilma mustahyin wal mustakbir. Tidak boleh seorang menuntut ilmu dalam keadaan malu. Tidak boleh seorang itu malu dalam menuntut ilmu. Tidak boleh seorang itu dia menuntut ilmu dalam keadaan dia sombong atau dia malu. Dan menuntut ilmu ini tidak boleh kita sombong dan tidak boleh kita malu. Kalau sombong dan malu, kita tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Itu yang dikatakan malu. Ini akhlak Islam, malu ini. Kalau kita lihat sekarang, banyak orang yang tidak punya malu. Yang melanggar syariat, berbuat maksiat di depan kaum muslimin. Jadi bukannya dia tersembunyi jiharan, terang-terangan depan kaum muslimin, tidak punya malu, tidak punya haya. Padahal haya termasuk akhlak Islam yang membuat seseorang berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Begitu juga kalau kita lihat para wanita terbuka auratnya, ini juga termasuk orang-orang yang tidak punya malu dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Wanita-wanita yang terbuka auratnya, yang berpakaian tapi telanjang, nanti pada hari kiamat termasuk yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sinfani min ahlin nar lam arahuma rijalun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, ada dua golongan yang mereka diancam dengan masuk neraka yang aku belum pernah lihat pada zamanku ini. Yang pertama, yaitu orang-orang yang membawa pecut seperti ekor sapi yang dia memecut manusia dengannya. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang dia berjalan berlenggak-lenggok, yang kepala mereka seperti punuk unta, yang dia mencondongkan laki-laki. Mereka tidak masuk sorga dan tidak akan mencium bau sorga. Sesungguhnya bau sorga tercium dengan sejauh perjalanan segini dan segini. Perjalanan yang sangat jauh terciumnya bau sorga itu. Aromanya sorga tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini harus perhatikan kepada wanita-wanita yang masih pakaiannya terbuka auratnya, segera bertaubat kepada Allah dan tutup auratnya. Boleh terlihat untuk mahramnya dan boleh terlihat semuanya untuk suaminya. Tidak boleh dia auratnya terbuka, rambutnya terlihat, betisnya terlihat. Ini wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang diancam dengan masuk neraka. Dan ini merupakan fitnah, fitnah yang besar bagi kaum muslimin. Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan fitnahnya wanita. Jadi ini harus kita perhatikan dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya, di antara akhlak yang mulia yang akan berat timbangannya pada hari kiamat, yaitu kita berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Siapa yang mengalami kesulitan, kesusahan, dan kita ada kemampuan, kita bantu dengan apa yang bisa kita mampu untuk bantu. Dan itu juga akan memudahkan kita nanti pada hari kiamat, dan juga akan berat timbangan kita pada hari kiamat. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya, di antara yang berat nanti pada hari kiamat timbangannya. Kemudian selanjutnya, sebentar, yang penting antum ingat tentang akhlak ini yang akan berat pada hari kiamat timbangannya, bahwa mukmin yang sempurna adalah mukmin yang paling sempurna akhlaknya. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Hakim. Di antara juga yang perlu diperhatikan akhlak yang mulia, yang menyambung tali silaturahmi dan yang lainnya. Kemudian setelah itu yaitu dibukakannya catatan-catatan amal. Jadi amal kita akan dibuka, akan dilihat. Jadi semua yang kita lakukan itu semuanya tercatat, tidak ada satupun yang terluput. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 13 ayat 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya dari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Jadi Allah menyuruh kita baca kitab kita, disuruh kita baca. Jadi akan dibukakan catatan amal kita yang kita lakukan pada waktu di muka bumi ini. Kemudian setelah itu adanya hisab. Adanya hisab, itu manusia akan dihisab nanti pada hari kiamat. Dan akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Dan semua akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semua akan dipenuhi tentang apa yang dilakukan di muka bumi ini. Semuanya akan dihisab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, "Wa warabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Dan demi Rabbmu, sungguh-sungguh kami akan menanyakan kepada mereka semuanya tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Jadi semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 6 Allah berfirman, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Dan sungguh-sungguh kami akan tanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, kepada umat ini, dan sungguh-sungguh kami akan bertanya kepada para rasul yang kami utus. Kemudian juga Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kemudian sungguh-sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat Nikmat semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan ditanya oleh Allah. Nikmat apakah kita minum air yang sejuk, yang dingin, itu akan ditanya oleh Allah. Makanan yang masuk ke mulut kita, itu akan ditanya oleh Allah semuanya. Dan pada saat itu, yang perlu antum ingat, pada saat hisab itu, bahwa keadilan yang sempurna yang Allah laksanakan, Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Semua akan dihisab, akan ditanya, dan Allah juga akan memberikan ganjaran dan azab tergantung dari apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Semua disempurnakan semuanya. Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan dalam kalian semuanya takut kepada satu hari yang kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan disempurnakan tentang apa yang kalian perbuat dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Semua akan dihisab dan tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, dan Allah tidak akan berbuat zalim sekecil apapun juga. Kemudian ikhwani fid din a'azakumullah, bahwa semua itu Allah akan tanya semuanya, dari nikmat dan yang lainnya akan ditanyakan pada saat hisab itu. Dan mulut ini juga akan ditutup oleh Allah, kulit ini akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, dan juga kaki kita akan menjadi saksi tentang apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Semuanya akan jadi saksi tentang apa yang kita lakukan di muka bumi. Kemudian ditanyakan tentang beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan yang pertama tentang salat akan ditanyakan oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Idza salahat salwa sa'iru 'amali wa idza fasadat fasadat sa'iru 'amali. Yang pertama akan dihisab pada hari kiamat masalah salat. Kalau salatnya baik akan baik seluruh amalnya. Kalau salatnya buruk akan buruk seluruh amalnya. Kemudian juga ini yang antum perhatikan, jangan sampai kita tinggalkan tentang sholat ini. Antum perhatikan tentang istri, anak, keluarga, itu perhatikan tentang sholatnya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sekali saja dalam hidup ini jangan tinggalkan sholat. Semuanya wajib mengerjakan sholat, kecuali wanita yang haid, wanita yang nifas. Jadi anak mulai 7 tahun itu sudah diingatkan tentang sholat. 10 tahun dia tidak sholat, pukul. Kata Nabi pukul, kalau anak itu tidak sholat, umur 10 tahun belum sholat, pukul. Jadi kita wajib sholat di mana saja, apakah kita di rumah, dalam perjalanan, ketika kita safar, di atas kendaraan, di atas pesawat, di atas kereta, atau yang lainnya, tetap kita wajib melaksanakan sholat ini. Di mana saja. Kita harus perhatikan tentang sholat ini. Jangan tinggalkan. Jadi kita di kantor, di kampus, di mana saja, di pasar, wajib kita sholat. Perhatikan tentang waktunya, tentang caranya, tentang keifiatnya, tentang khusyuknya, dan tentang berjamaahnya. Itu perhatikan. Kemudian diantara pertanyaan lagi yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah umur, tentang waktu kita akan ditanya oleh Allah, dihabiskan untuk apa? Umur kita, waktu kita dihabiskan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Karena itu antum jangan buang-buang waktu dengan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Umur kita akan ditanya oleh Allah. Kemudian akan ditanyakan lagi tentang ilmu. Ilmu yang sudah kita dapati diamalkan atau tidak. Dan bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Kemudian tentang harta. Dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Jadi harta yang kita dapati, yang kita peroleh, yang kita makan dengannya, itu dari mana? Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram? Itu akan ditanya oleh Allah. Tentang harta ini, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang haram, apakah dari yang syubhat, apakah mengambil hak orang lain? Itu akan ditanya. Kemudian juga, kemana dihabiskan harta itu? Apakah dihabiskan untuk fisabilillah, untuk dakwah, untuk hal yang bermanfaat, untuk jihad, untuk perbuatan syirik, untuk perbuatan bid'ah atau yang lainnya? Kemudian juga akan ditanyakan tentang tubuh kita, lelah, capeknya kita, untuk apa? Itu akan ditanyakan. Jadi ini harus kita perhatikan. Bagaimana hadis Abi Barzal Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alan 'umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa 'an jismihi fi ma abla. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Dan tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanyakan tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak dan bagaimana dia mengamalkan, tentang harta dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat yaitu tentang capeknya, lelah letihnya untuk apa. Dan masih banyak lagi yang lain yang akan ditanyakan. Kemudian setelah hisab itu ada haud, adanya haud, telaga. Dan setiap nabi mempunyai telaga, dan telaga yang paling besar yaitu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu tentang telaga. Dan telaga Nabi Muhammad, telaga yang besar, yaitu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari haud tersebut. Siapa yang meminum seteguk air dari haud ini, maka dia tidak akan haus lagi setelah itu. Kemudian setelah itu adanya sirat, adanya jembatan antara neraka dan surga, itu ada jembatan. Sirat ini akan direntangkan di atas neraka jahannam yang dilewati oleh umat manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tentang sifat dari sirat ini tidak dijelaskan dalam hadis, tapi ada pendapat dari sahabat bahwa sirat ini, jembatan ini lebih tajam dari pedang dan lebih halus dari rambut. Dan orang yang melewatinya dibawa dengan amalnya. Ada yang melewatinya seperti kejapan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin cepatnya, ada yang seperti burung terbang, seperti orang berlari, seperti orang berjalan, ada pula yang merangkak, dan ada pula yang jatuh. Doa para nabi di sisi atau di ujung dari sirat itu, mereka semuanya berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah. Karena mengerikan pada saat itu. Dan di situ ada kait besi yang akan mengait orang yang lewat di atasnya. Jadi ada yang selamat, ada yang terkoyak, tapi selamat, ada yang masuk ke dalam neraka. Dan dari atas neraka itu sampai ke bawahnya kurang lebih 70 tahun. Kalau batu dijatuhkan itu dalamnya 70 tahun baru sampai ke kerak nerakanya itu. Dan neraka itu pemandangan yang sangat mengerikan, kata Rasulullah. Tidak aku pernah melihat pemandangan yang paling sangat mengerikan melainkan neraka. Itu sangat mengerikan. Dan orang yang mati, orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia akan masuk ke dalam neraka, disiksa dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Dan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Khalidan mukhaladan fiha abada, kekal selama-lamanya. Dan tidak ada kematian lagi. Setiap kulit ini hangus akan diganti dengan kulit yang lain. Dan di neraka tidak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Selamanya demikian. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, akan diberikan minum dengan zakum yang akan hancur kulitnya dan perutnya, semuanya akan hancur. Dan kemudian dihidupkan lagi, terus seperti itu oleh Allah. Yang kalau zakum itu diturunkan di dunia ini, akan hancur semua dunia ini. Bagaimana zakum itu sebagai minumannya penghuni neraka. Waliyadzubillah nas'alullah salam wal'afiyah. Kemudian yang perlu diingat, setelah melewati sirat itu masih ada hisab, yaitu qisas. Belum selesai urusan ini. Setelah melewati sirat, yaitu ada qisas. Dikisos, semuanya dikisos yang pernah kita lakukan di muka bumi, antara manusia dengan manusia, yang berkaitan antara manusia dengan Allah. Pertama kali yang dihisab, masalah sholat. Yang berkaitan antara manusia dengan manusia pertama kali, masalah darah. Masalah darah tentang seorang yang membunuh orang lain, memukul orang lain, mencaci maki orang lain, mengambil hak orang lain, menumpahkan darah, mengambil tanah. Orang yang mengambil tanah sejengkal saja tanah, itu akan dikalungkan dengan 7 bumi. Orang yang mengambil sejengkal tanah akan dikalungkan dengan 7 bumi. Dan yang lain, jadi orang yang pernah menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, mencaci maki orang lain, kemudian juga yang lainnya, mengambil hak orang lain, itu akan dikisos pada saat itu. Termasuk juga orang-orang yang berhutang yang tidak bayar akan dikisos pada saat itu. Pada saat itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang ada al-hasanat wa sayyiat, yang ada kebaikan dan kejahatan. Maka di saat itu ada orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, yang dia bawa para sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi di samping itu dia pernah mencaci maki orang, pernah memukul orang, pernah menuduh orang, pernah mengambil hak orang lain, pernah mengambil harta orang lain. Maka pada saat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Yang ada hasanat wa sayyiat. Maka dia harus membayar dengan kebajikan yang sekian banyak yang dia bawa ke neraka, yang dibawa pada hari kiamat itu. Dia harus membayar orang yang pernah dicaci maki, dia harus membayar orang-orang yang pernah dizolimi, dia harus membayar orang-orang yang pernah dia hutang tidak bayar, dan yang lainnya, sampai habis kebaikannya, pahala sholatnya, puasa dan yang lainnya habis. Kemudian setelah itu dimasukkan dia ke dalam neraka. Ini orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat ini. Jadi qisas masih belum selesai, masih ada. Kemudian setelah itu manusia akan dimasukkan oleh Allah, orang-orang yang bertakwa, yang beriman, dimasukkan ke dalam surga, kepada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang paling nikmat, manusia dimasukkan ke surga, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke surga. Kemudian setelah itu adanya syafaat, adanya syafaat, yaitu Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Syafaat ini syafaat yang diingkari oleh kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij, pendapat mereka yang sesat itu mengatakan bahwa orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan menurut Ahlussunnah, selama orang itu masih ada seberat zarah iman dalam hatinya, dia tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Yang kemudian mereka akan diangkat dan mereka dimasukkan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan jauhkan dari api neraka. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan syafaat Nabi Muhammad ini akan diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, yang melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan jauhkan dari api neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kajian saya cukupkan sampai di sini, dan setelah ini kita ajakkan tanya jawab sampai salat zuhur.